Mitra bisnis, Wali Kota Solo Jokowi menggunakan mobil buatan siswa SMK sebagai mobil dinasnya. Ada yang pro mengatakan ini adalah cikal bakal mobil nasional yang sukses. Ada juga yang kontra menyebutkan ini adalah politik pencitraan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiyarto. Pak Yongki, apa komentar Anda? Kita menyambut baik kreativitas, inisiatif, dan lain-lain daripada teman-teman SMK membuat mobil. Saya tidak mau sebut mobil nasional, karena istilah mobil nasional ini hanya istilah saja kan sebetulnya. Kan. Apa sih kriterianya sekarang ini dengan mobil nasional? Kalau dulu di tahun 96 kita punya kriteria mobil nasional, tetapi sekarang ini kan tidak ada. Jadi saya tidak mau menyebut itu mobil nasional. Saya bilang mobil, bagus, buatan dalam negeri katanya, memakai multi-sourcing dan lain-lain. Iya kan? Kita menyambut baik ide tersebut, apa, inisiatifnya, dan lain-lain. Nah, yang kita sebagai Gaikindo mengatakan ya silahkan aja, tidak ada masalah. Ya kan? Tapi kan masih beberapa hal tahapan yang harus dilalui. Tidak hanya sekedar membuat mobil, tetapi kan masalah uji laik jalannya pasti itu tidak ada masalah juga. Saya pikir pasti lulus uji laik jalannya dan lain-lain, produksinya dan lain-lain. Tetapi nanti marketing strateginya bagaimana? Strategi pemasarannya. Yang dibidik ini segmen yang mana? Ya kan, dengan harga berapa, ya kan? Setelah itu, apakah sudah ada juga persiapan-persiapan dari segi purna jualnya, after sale service-nya, ya kan? Itu kan juga harus dipertimbangkan, tahapan ini kan harus juga dipersiapkan, ya kan? Suku cadangnya, ya kan? Garansinya berapa lama? Dan yang tidak kalah pentingnya, apakah mobil tersebut sudah melalui uji coba, tes jalan, istilahnya apa namanya? Endurance test-nya dan lain-lain. Ini kan juga teman-teman adik-adik kita di SMK juga harus juga aware masalah itu gitu. Jadi kita menyambut baik kok, tidak ada masalah. Tidak kan cuma kita sebagai yang mengetahui prosedur daripada peluncuran sebuah kendaraan di satu negara, ya kan? Nah, tahapan-tahapan tadi itu juga harus dipersiapkan. Jadi tidak sekedar hanya bilang, ini loh saya sudah bikin mobil, ini mobilnya sudah jalan, bagus, enak dipakai. Nah, ini kita justru memberikan masukan ini kepada teman-teman di SMK tadi supaya tahapan-tahapan tadi juga dipersiapkan. Lalu, bagaimana Bapak menilai program pengembangan mobil nasional yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN ini? Kita juga senang kalau memang itu nanti 4 BUMN oleh Pak Dahlan Iskan digabung untuk nantinya bisa membantu dan memproduksi ke dalam ini. Kita sambut baik, kita senang kok. Nggak ada masalah, iya kan? Kita apa namanya ya istilahnya mari kita berjalan paralel dengan apa yang ada para APM dan lain-lain. Nah nanti kan ujung-ujungnya seperti yang Pak Hidayat selaku Menteri Perindustrian mengatakan ya yang menilai kan konsumen. Iya kan? Konsumen yang menilai. Maka dari itu kami ingatkan tadi coba udah endurance test-nya sudah dilakukan belum? Kalau belum, lakukanlah segera. Iya kan? Supaya jangan nantinya mengecewakan gitu loh. Iya kan? Konsumennya juga harus puas kan? Kita kan harus membuat konsumen pembeli itu puas sehingga menjadi buah bibir. Orang ngomong kiri kanan, bagus loh mobilnya gini. Silahkan beli. Ya bagus dong. Nggak ada masalah. Jika kita lihat, negara-negara berkembang lain mulai sukses nih Pak membuat mobil nasionalnya. Bahkan mobil produksi mereka juga sudah diekspor mendunia. Kalau menurut prediksi Bapak, bagaimana dengan perkembangan mobil SMK ini ke depannya? Saya nggak berani bicara dulu hari ini, karena yang tadi saya katakan, kita nggak tahu terlalu detail mengenai mobil ini. Kita hanya melihat dari gambar-gambar saja, dari media dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat, ini memakai mesin apa? Ya kan, satu. Mesin ini sudah teknologi yang baru atau teknologi yang masih lama. Mudah-mudahan sudah teknologi yang baru, ya kan? Karena sekarang ini di dunia, orang itu semua larinya kemana? Kepada irit bahan bakar, rendah polusi, betul kan? Nah, itu apakah ini juga mobil yang dibuat oleh rekan-rekan SMK ini sudah mengacu kepada itu? Kalau sudah, ya alhamdulillah, iya kan? Nah, itu yang kita harapkan, karena kita nggak tahu nih detailnya nih, mesin ini mesin apa, lalu berapa daya kudanya, PS-nya, lalu pemakaian bahan bakarnya bagaimana, dan seterusnya, kita nggak punya data-data detailnya gitu. Ya mudah-mudahan ini kalau sudah mencakup tadi, yang katakanlah dunia ini melihatnya sekarang adalah irit bahan bakar dan rendah polusi. Itu aja dari mesin ya. Nah nanti kalau dari segi desain, orang juga sudah tahu, ya kan? Lalu dari segi comfort, lalu suspensi juga harus diperhatikan, lalu juga harus diperhatikan adalah ya sistem pengereman, sistem setir, ya kan, kemudi dan lain-lain. Ya hal-hal inilah yang memang sudah harus diperhatikan gitu oleh siapapun pembuat mobil di dunia gitu, termasuk ya SMK juga gitu. Demikian Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Saya Wendy Lim,